Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali diterjemahkan oleh Profesor Beuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 6. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Yaitu kitab kelima dan rubuk kedua dari Adab Kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan dengan berlimpah ruah kepada hambanya yang pilihan, kerahmatan dan kenikmatan dengan segala kehalusan penentuan, yang menjinakkan dengan berkasih kasihan di antara hati mereka. Lalu jadikan mereka bersaudara dengan kenikmatannya, dan mencabut kedengkian daripada mereka. Lalu senantiasalah mereka itu di dunia berteman dengan bersahabat dan di akhirat berkawan dengan bertaulan. Salawat kepada Muhammad yang pilihan dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang mengikuti dan menuruti jejaknya dengan perkataan dan perbuatan, dengan keadilan dan keikhlasan. Kemudian, sesungguhnya berkasih kasihan pada jalan Allah Ta'ala dan persaudaraan pada jalan agamanya adalah pendekatan diri yang paling utama kepadanya dan faedah yang paling halus yang diperoleh dari segala ketaatan dan pada segala adat kebiasaan yang berlaku. Dan semuanya itu mempunyai syarat-syarat, di mana dengan syarat-syarat itu berhubunganlah segala yang bersahabat dengan orang-orang yang dikasihi pada jalan Allah Ta'ala. Dan pada syarat-syarat itu terdapat hak-hak, di mana dengan menjagakannya bersihlah persaudaraan itu dari campuran segala kotoran dan gangguan setan. Maka dengan menegakkan hak-haknya itu, mendekatlah ia kepada Allah dalam tingkatannya. Dan dengan menjaga hak-hak itu, tercapailah derajat yang tinggi. Kami akan menerangkan segala maksud dari kitab ini dalam 3 bab. Bab pertama, tentang kelebihan berkasih kasihan dan persaudaraan pada jalan Allah Ta'ala, syarat-syarat, derajat-derajat, dan faedah-faedahnya. Bab kedua, tentang hak-hak persahabatan, adabnya, hakikat, dan segala keharusannya. Bab ketiga, tentang hak orang muslim, keluarga, tetangga, dan hamba saya yang dimiliki, dan cara bergaul dengan orang-orang yang memperoleh percobaan dengan sebab-sebab tersebut. Bab pertama, tentang kelebihan berkasih sayang atau ulfah dan persaudaraan mengenai syarat-syarat, derajat, dan faedah-faedahnya. Kelebihan, berkasih sayang, dan persaudaraan. Ketahuilah bahwa berkasih sayang adalah buah kebaikan budi, dan bercerai-berai adalah buah keburukan budi. Maka kebaikan budi itu mengharuskan berkasih kasihan, berjinak-jinakan hati, dan penyesuaian faham. Dan keburukan budi itu membuahkan bermarah-marah, berdengki-dengkian, dan belakang-membelakangi. Manakala yang mendatangkan buah itu terpuji, niscaya buahnya adalah terpuji. Dan kebaikan budi itu tidaklah tersembunyi pada agama akan kelebihan dan keutamaannya. Dan kebaikan budi itulah yang dipujikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nabinya, di mana ia berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surat Al-Qalam ayat 4. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membanyakkan manusia masuk surga ialah takwa kepada Allah dan kebaikan budi. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Usamah bin Suraik berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terbaik diberikan kepada manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, budi yang baik. Diriwayatkan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diutuskan aku untuk menyempurnakan kebaikan budi. Diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terberat dari apa yang diletakkan dalam al-mizan atau timbangan amal ialah budi yang baik. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dibaguskan oleh Allah akan kejadian dan budinya seseorang manusia, lalu dia itu dijadikan menjadi makanan neraka. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Hurairah, haruslah engkau berbaik budi. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimanakah budi yang baik itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskannya dengan engkau. Engkau maafkan orang yang berbuat zalim kepada engkau. Dan engkau memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau. Diriwayatkan Baihaqi dari Al-Hasan dan Abu Hurairah. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa buah kebaikan budi itu ialah berkasih sayang atau ulfah dan habisnya keliaran hati. Dan manakala baguslah yang mendatangkan buah, niscaya baguslah buahnya. Bagaimana tidak? Dan telah datang pujian kepada jiwa. Berkasih sayang itu lebih apabila ikatannya itu adalah takwa dan agama dan mencintai Allah. Dari ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar, di mana padanya cukup dan memuaskan penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman, untuk menjelaskan keagungan nikmatnya kepada manusia dengan kenikmatan berjinak-jinak hati. Yaitu, kalau kiranya engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi, niscaya engkau tidak juga dapat menyatukan atau menjinakkan hati mereka. Tetapi Allah menyatukan hati mereka. Surat Al-Anfal ayat 63. Dan Allah berfirman, maka dengan nikmat Allah, kamu menjadi bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Artinya, dengan ulfah atau berjinak-jinakan hati, berkasih sayang, kemudian Allah Ta'ala mencela perpecahan dan memperingatkan supaya perpecahan itu ditinggalkan. Maka agunglah ia yang berfirman. Yang artinya, dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali Allah atau agama Allah. Dan jangan berpecah belah. Ingatlah karunia Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Lalu dipersatukannya hati kamu dalam agama Allah. Sehingga dengan karunia Allah itu, kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi lubang neraka. Maka dilepaskannya kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Surat Ali Imran ayat 103. Nabi bersabda, sesungguhnya yang terlebih dekat kedudukanmu kepadaku, ialah yang terbaik akhlak atau budi pekerti daripada kamu, yang berkelakuan lemah lembut dari mereka, di mana mereka itu menjinakkan hati dan menjinakkan hati orang dan orang menjinakkan hati mereka. Diriwayatkan At-Tabarani dari Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu ialah yang menjinakkan hati orang yang dijinakkan hatinya. Dan tiadalah kebajikan pada orang yang tidak menjinakkan dan tidak dijinakkan hatinya. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Sahal bin Sa'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pujian kepada persaudaraan dalam agama. Barang siapa dikehendaki oleh Allah keadaannya kebajikan, niscaya dianugerahilah. Niscaya dianugerahinya kepadanya teman yang baik. Kalau ia lupa, maka teman itu yang memperingatinya. Dan jikalau ia teringat, maka teman itu akan menolongnya. Nabi SAW bersabda, dua orang yang bersaudara itu apabila berjumpa adalah seumpama dua tangan, yang satu membasuh yang lain. Dan tidaklah sekali-kali dua orang mukmin itu bertemu, melainkan diberi faedah oleh Allah dengan kebajikan akan salah seorang dari keduanya, dari temannya. Nabi SAW bersabda tentang mengajak kepada persaudaraan pada jalan Allah. Barang siapa mempersaudarakan seorang saudara pada jalan Allah, niscaya ia ditinggikan oleh Allah suatu tingkat dalam surga, dan tiada akan dicapainya dengan sesuatu dari amal perbuatannya. Abu Idris Al-Khawlani berkata kepada Mu'az, sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah. Maka menjawab Mu'az, gembiralah kamu kiranya. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan diletakkan untuk sekolahan manusia beberapa kursi di keliling ars pada hari kiamat, di mana wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama raya, di mana manusia lain gentar dan mereka tidak gentar. Dan manusia lain takut, dan mereka tidak takut. Mereka itu ialah wali-wali Allah, yang tidak ada pada mereka ketakutan dan kegundahan. Lalu orang menanyakan, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan bahwa pada hadis itu tersebut, sesungguhnya di sekeliling ars itu beberapa mimbar dari nur, di mana di atas mimbar itu suatu kaum pakaiannya nur dan wajahnya nur. Mereka itu bukanlah nabi-nabi dan orang-orang syahid. Mereka itu disenangi oleh nabi-nabi dan orang-orang syahid. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami siapa mereka itu. Maka Nabi SAW menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah, sama-sama duduk pada jalan Allah, dan kunjung mengunjungi pada jalan Allah. Nabi SAW bersabda, tiadalah berkasih kasihan dua orang pada jalan Allah, melainkan yang lebih dicintai Allah dari keduanya, itulah yang paling mencintai temannya dari keduanya itu. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Al-Hakim. Dari Anas. Dan dikatakan bahwa dua orang bersaudara pada jalan Allah itu, apabila seorang dari keduanya lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, niscaya ditinggikan oleh Allah yang lain itu bersamanya kepada kedudukannya. Dan yang lain itu akan menghubungi dengan dia, sebagaimana keturunan menghubungi dengan ibu bapa dan keluarga, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Karena persaudaraan itu apabila diusahakan pada jalan Allah, niscaya tidaklah berkurang dari persaudaraan dengan kelahiran. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, nanti mereka akan kami pertemukan dengan turunannya itu, dan tiada kami kurangi amal mereka barang sedikit pun. Surat At-Tur ayat 21. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, benarlah kesayanganku kepada mereka yang kunjung mengunjungi dari mereka karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang berkasih-kasihan dari karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang beri-memberi dari karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang tolong-menolong dari karenaku. Diriwayatkan Ahmad dari Amr bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah sekarang mereka yang berkasih kasihan dengan sebab kebesaranku? Pada hari ini aku naungi mereka pada naunganku, pada hari yang tiada naungan selain naunganku. Diriwayatkan Muslim. Nabi SAW bersabda, 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada naungannya, pada hari yang tidak ada lagi naungan selain dari naungannya, ialah imam yang adil, pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tersangkut di masjid, apabila ia keluar dari masjid, sehingga kembalilah ia ke masjid. 2 orang laki-laki yang berkasih kasihan pada jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah di atas yang demikian, laki-laki yang mengingati Allah atau berzikir pada tempat yang sunyi, sepi, lalu tergenanglah kedua matanya dengan air mata. Laki-laki yang dipanggil oleh wanita bangsawan dan cantik lalu menjawab, aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan laki-laki yang bersedekah suatu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tiada diketahui oleh tangannya yang kiri apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, tiada seorang laki-laki yang berkunjung kepada seorang laki-laki pada jalan Allah karena rindu kepadanya dan ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh malaikat dari belakangnya dengan kata-kata, baiklah engkau kiranya, baiklah tempat jalannya engkau, dan baiklah surga bagi engkau. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Anas. Nabi SAW bersabda, bahwa seorang laki-laki berkunjung atau berziarah kepada saudaranya pada jalan Allah, maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat untuk menanyakan, kamu hendak kemana? Laki-laki itu menjawab, mau mengunjungi saudaraku si Anu. Lalu malaikat itu bertanya lagi, adakah keperluanmu padanya? Laki-laki itu menjawab, tidak ada. Malaikat itu menyambung, karena kefamiliankah di antara kamu dan dia? Laki-laki itu menjawab, tidak. Malaikat itu menjawab lagi, apakah disebabkan nikmat pemberiannya kepadamu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Malaikat itu bertanya pula, kalau begitu apakah sebabnya? Laki-laki itu menjawab, aku mencintainya pada jalan Allah. Lalu malaikat itu menyambung, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku kepadamu untuk menerangkan bahwa dia mencintaimu karena cintamu kepadanya dan telah diharuskannya surga untukmu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terlebih kokoh berpegangan tali iman ialah kasih sayang pada jalan Allah dan marah pada jalan Allah. Diriwayatkan Ahmad dari Al-Bara' bin Azib dan Al-Kharaisi dari Ibnu Mas'ud. Maka karena inilah harus bagi seseorang mempunyai musuh yang dimarahinya pada jalan Allah, sebagaimana ia mempunyai teman dan saudara yang dicintainya pada jalan Allah. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang dari nabi-nabi dengan firman-Nya, adapun zuhudmu di dunia atau bencimu kepada dunia, maka telah menyegerakan kamu beristirahat. Adapun putusmu dari dunia karena beribadah kepadaku, maka sesungguhnya kamu telah memperoleh kemuliaan dengan aku. Tetapi adakah kamu bermusuh pada jalanku akan seorang musuh? Atau adakah kamu berkasih sayang pada jalanku dengan seseorang kekasihku? Nabi SAW bersabda, wahai Allah Tuhanku, janganlah kiranya engkau menjadikan nikmat kepunyaan orang lain. Janganlah kiranya engkau menjadikan nikmat kepunyaan orang zalim kepadaku, lalu engkau anugerahkan kecintaanku kepadanya. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa alaihissalam dengan firman-Nya, jikalau engkau mengerjakan ibadah kepadaku dengan ibadah penduduk langit dan bumi, dan tidak ada kecintaan pada jalan Allah, dan tidak ada kemarahan pada jalan Allah, niscaya tidaklah ada demikian itu mencukupkan akan sesuatu pada engkau. Isa alaihissalam bersabda, berkasih sayanglah kamu di jalan Allah dengan kemarahan orang-orang yang berbuat maksiat. Mendekatkan dirilah kamu kepada Allah dengan menjauhkan diri dari mereka. Dan carilah keridhaan Allah dengan kemarahan mereka. Para sahabat Isa alaihissalam bertanya, wahai kekasih Allah, maka dengan siapakah kami duduk-duduk? Isa alaihissalam menjawab, duduklah kamu dengan orang yang dengan melihatnya mengingatkan kamu kepada Allah, dengan orang yang dengan perkataannya menambahkan amalanmu, dan dengan orang yang dengan amalannya menggemarkan kamu kepada akhirat. Diriwayatkan dalam berita-berita zaman dahulu, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam dengan firman-Nya, wahai Ibnu Imran, hendaklah kamu waspada dan tariklah saudara-saudara itu untuk dirimu. Tiap-tiap teman dan sahabat yang tidak menolong engkau kepada kesukaanku, maka itu adalah musuhmu. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Dawud alaihissalam dengan firman-Nya, wahai Dawud, mengapakah aku melihat engkau tercampak sendirian? Dawud alaihissalam menjawab, wahai Tuhanku, aku benci kepada makhluk dari karena engkau. Maka Allah berfirman, wahai Dawud, hendaklah engkau waspada dan tariklah teman-teman itu untuk dirimu, dan tiap-tiap teman yang tiada sesuai dengan engkau kepada kesukaanku, maka janganlah engkau berteman dengan dia, karena dia musuhmu yang menyesatkan hatimu dan menjauhkan kamu daripadaku. Tersebut pada akhbar atau berita-berita Dawud alaihissalam, bahwa Dawud alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimanakah supaya aku disukai oleh semua manusia dan aku selamat mengenai suatu antaraku dan engkau? Allah Ta'ala menjawab, bergaulah dengan manusia menurut akhlak mereka, dan berbuatlah baik mengenai sesuatu antara aku dan engkau. Dan pada setengah akhbar tersebut, berakhlaklah dengan penduduk dunia dengan akhlak dunia, dan berakhlaklah dengan penduduk akhirat dengan akhlak akhirat. Nabi SAW bersabda, yang amat dikasihi di antara kamu oleh Allah ialah mereka yang menjinakkan hati orang lain dan dijinakkan hatinya oleh orang lain. Dan yang amat dimarahi dan di antara kamu oleh Allah ialah orang-orang yang menyiarkan kabar fitnah yang mencerai-beraikan di antara sesama mereka. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat setengahnya dari api dan setengahnya dari salju, di mana malaikat itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, sebagaimana engkau jinakkan antara salju dan api, maka demikian pula jinakkanlah antara hati segala hambamu yang soleh. Diriwayatkan Abu Sa'id Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi SAW bersabda pula, tiada diadakan oleh seorang hamba akan persaudaraan pada jalan Allah, melainkan diadakan oleh Allah untuknya suatu tingkat dalam surga. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Nabi SAW bersabda, mereka yang berkasih-kasihan pada jalan Allah adalah di atas suatu tiang dari mutiara yakut yang merah. Pada puncak tiang itu 70 ribu kamar. Mereka itu memperoleh kepada penduduk surga yang kebagusan mereka memberi cahaya kepada penduduk surga itu sebagaimana matahari memberi cahaya kepada penduduk dunia. Maka berkatalah penduduk surga, pergilah kepada kami supaya kami melihat kepada orang-orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah. Lalu kebagusan mereka menyinarkan penduduk surga sebagaimana matahari menyinarkan pada mereka kain sutra hijau yang tertulis pada dahi mereka, orang-orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Menurut Asar, di antara lain, Ali radhiyallahu anhu berkata, haruslah kamu bersaudara atau berteman, karena teman itu adalah alat atau media di dunia dan akhirat. Apakah kamu tidak mendengar ucapan penduduk neraka? Yang artinya, bahwa kami tiada mempunyai orang-orang yang akan menolong, dan tiada mempunyai teman yang setia. Surat As-Su'ara ayat 100-101. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, jikalau aku berpuasa siang, di mana aku tiada berbuka padanya, dan aku bersolat malam, di mana aku tiada tidur padanya, dan aku belanjakan hartaku yang baik-baik pada jalan Allah, maka aku mati pada hari aku mati, dan tidak ada dalam hatiku kecintaan kepada orang-orang yang mentaati Allah, dan kemarahan kepada orang-orang yang mendurhakai Allah. Niscaya tiadalah bermanfaat kepadaku sedikitpun dari yang demikian itu. Ibnu Sama' mendoa ketika akan meninggal. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku apabila mendurhakai engkau, maka aku adalah mencintai orang yang mentaati engkau. Maka jadikanlah yang demikian itu mendekatkan aku kepada engkau. Al-Hasan berkata sebaliknya, wahai anak Adam, janganlah kamu terberdaya dengan perkataan orang yang mengatakan, manusia itu bersama orang yang dikasihinya. Karena engkau tiada akan memperoleh derajat orang baik-baik, kecuali dengan beramal segala amalan mereka. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah mencintai nabi-nabinya, dan tidaklah mereka itu bersama nabi-nabinya. Dan ini menunjukkan bahwa semata-mata demikian, tanpa bersesuaian pada sebagian perbuatan atau seluruhnya, niscaya tidaklah bermanfaat.